Dan ternyata betul ya, apa yang beliau sampaikan di sini betul, bab yang sangat mengena terhadap ya, umat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhir zaman ini. Ternyata sebagian mereka itu beribadahnya bukan karena bukan kepada Allah, tetapi kepada makhluk, kepada berhala. Duh, bagaimana Syekh ini seenaknya mengatakan kaum muslimin, kita ini kaum muslimin, kita ini Islam, kok beribadah kepada patung, beribadah kepada batu. Ini Syekh ini enggak ya, apa namanya, tahu. Berarti Syekh ini bodoh. Nah, sebagian kaum muslimin ketika dijelaskan seperti ini, mereka membantah dengan ya terang-terangan, dan bahkan membantahnya pun dengan keras, dengan kasar. Kami ini muslim. Saya tiap hari sholat di masjid, saya sudah puasa ya, saya sudah zakat, sudah haji, saya sudah sodako, kok masih dikatakan syirik? Ternyata mereka belum paham apa itu syirik. Ternyata mereka masih memiliki berbagai macam kaitan-kaitan hati. Di rumah dia punya keris, keris yang disebut dengan keris, misalkan Noko Sosro Empu Gandring. Wah, ini keris untuk dagang, ini keris untuk jaga rumah, ini keris untuk jaga pagar. Ya, dia sholat, dia puasa, dia bawa tasbih kalau ke masjid. Ya, toib. Masa yang seperti ini dikatakan syirik? Ya, ternyata makna dari kesyirikan ini banyak yang belum dipahami oleh kaum muslimin. Berapa banyak kalau kita saksikan sebagian pondok-pondok di Indonesia ini, ya, pulang mondok bukan bawa ilmu, bawanya jimat. Satunya jadi tukang penyembuh, satunya lagi jadi tukang urut, satunya jadi tukang apa namanya, ya, suwuk, satunya lagi jadi tukang semacam-macam. Bukan ilmu yang dibawa. Ternyata ketika ditilik, ditengok, mereka di pondok bukan mempelajari Al-Quran, mereka bukan mempelajari sunnah, tapi mempelajari ilmu-ilmu tadi. Ya. Dan apa yang beliau bawakan di sini sangat mengena dengan kejadian ya, fenomena yang terjadi pada umat Muhammad di akhir zaman ini. Sebagian mereka itu beribadah kepada berhala. Berhala ini nama yang sifatnya menyeluruh. Ya, authan itu nama yang sifatnya menyeluruh, baik itu patungnya, baik itu pohonnya, baik itu manusianya, baik itu kuburannya, baik itu jimat-jimatnya, ini masuk dalam kalimat authan berhala. Ya, jadi berhala itu enggak hanya patung. Ya. Lata Uzza Manat Hubal Yaghutsa wa Ya'uqa wa Nasra, tidak hanya mereka. Baik. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah kaitan hati. Oleh karena itu, hati kita harus benar-benar kita kaitkan hanya kepada Allah. Jangan dikaitkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Kalau sekedar pengin pakai cincin akik ya karena bagus batunya, silahkan, enggak dilarang. Ya, untuk berhias. Ya, di tangan kanan kalau bisa, jangan di tangan kiri karena yang ditempatkan berhias itu tangan kanan. Tayyib, baik di jari telunjuk, di jari manis, boleh. Tetapi jangan sampai diyakini dengan keyakinan, wah akikku ini batunya batu combong berlubang, jadi untuk pengasihan. Jadi kalau saya pakai akik ini, saya percaya diri kalau mau ngejar cewek misalnya. Nah, ini sudah merupakan apa? Tampaknya sepele, tetapi ternyata apa? Hatinya sudah terkait dengan batu tadi. Nah, inilah kaitan hati dengan batu tadi yang dikatakan apa? Syirik. Ya, seakan-akan batu ini berjalan sendirinya tanpa apa? Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini makhluk. Ya, kita sangat yakin kalau pakai ini pasti selamat misalkan. Mau ke kota misalkan harus pakai jimat agar semua mobilnya enggak tabrakan. Nah, kaitan hatinya dengan jimat ini yang dikatakan kaitan-kaitan yang menjerumuskan manusia ke dalam apa? Perbuatan syirik. Taib. Kaitkan kepada Allah, sudah selesai, bismillah. Ya, tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwata illa billah, bismillah, tabrakan syahid. Adapun ketika kaitkan kita dengan jimat tadi, ya dengan akik tadi, dengan keris tadi, kita mati musyrik. Walayyadubillah. Walaupun sholat, na'am, walaupun sholat. Ya, walaupun sudah puasa, na'am, walaupun sudah puasa. ternyata berat ya syirik. Na'am, syirikku ternyata apa? Berat. Ya, maka kita harus tahu. Ya, golongan manusia yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu ada kafir, ada musyrik, ada munafik, ada muslim. Ya, kalau kafir bagaimana? Kafir benar-benar sudah enggak menyembah Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari Allah. Ya, saya sudah enggak mau menyembah Allah. Kafir. Baik. Adapun musyrik ini menyekutukan. Di samping dia menyembah Allah, dia juga menyembah kepada selain Allah. Jadi kalau kita sholat untuk Allah, terkadang kita pergi ke kuburan untuk minta-minta kepada sahibul mayyit ini, berarti telah menduakan ibadah kita. Berarti dikatakan apa? Syirik. Karena syirik ini dari kalimat syaraka, yushariku, ya, berarti apa? Menyertakan dua orang. Ya, kalau kita enggak Islam, kita enggak dikatakan syirik. Kita enggak dikatakan musyrik, kita dikatakan apa? Kafir sudah. Kalau kita Islam, kemudian niat kita juga bercabang, berarti kita telah terjatuh ke dalam bab ini. Ya, maka inilah kembalinya pakai hati tadi. Kaitan-kaitan hati, maka kaitkanlah dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang lebih berkuasa, enggak ada yang lebih ya memiliki apa namanya keperkasaan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kalau Allah kita yakin yang memiliki segala maha, kenapa kok kita malah mencari kepada yang lain selain Allah? Ya, kenapa kita harus mencari mendatangi ya orang sakti atau dukun yang sakti atau kuburan yang para wali yang sakti? Kenapa langsung enggak memberikan kesaktian pada mereka? Kan kalau secara logika kan kita seharusnya memberi kepada sumbernya langsung kan, bukan meminta kepada orang yang dikasih. Ya, ini secara logika saja, enak-enakan saja. Sekarang ada orang kaya di negeri ini memberi kepada salah seorang dari kita hartanya. Kita minta ke dia apa minta ke langsung ke pemberinya? Langsung minta ke pemberinya, mungkin akan dilebih kasih lebih banyak dari dia. Tapi kalau kita minta ke dia sementara dia harta yang dikasihkan juga cukup untuk keluarga misalkan, ya enggak akan dapat apa-apa kita. Demikian juga kita meminta apapun, bentuk apapun yang tidak dimiliki, tidak dimampui kecuali hanya Allah, maka mintalah kepada Allah. Beda kalau kita minta sesuatu yang mampu, ya, maka silahkan. Ya akhi tolong, ya saudaraku tolong, ya angkatkan air, tolong bantu saya untuk mengerjakan pekerjaan ini. Boleh, ini perkara yang mampu, setiap manusia mampu. Ya, tetapi kalau pada perkara-perkara yang enggak mampu, maka mintalah kepada sumbernya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemana tadi kembalinya syirik ini? Ke bentuk perbuatan badan apa ke dalam hati? Dalam hati. Ya, dalam hati kita. Tapi ternyata syirik itu tempatnya dalam hati dan akan tercurahkan ke dalam anggota badan kita. Tapi jadi syirik itu enggak hanya sujud-sujud kepada kuburan, tidak hanya sujud kepada patung-patung. Ternyata lebih daripada itu adalah kaitan-kaitan hati kita yang meyakini hal-hal yang tidak pantas kita berikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berikan kepada makhluknya. Paham ya syirik? Hendaklah dipahami. Baik, dan ini Rasul ya datang diutus untuk seperti ini. Jadi pada masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ya tidak asing ya, haji itu enggak asing ketika itu. Ya, tidak asing lagi orang bersedekah pada masa Rasul. Tetapi kok kenapa Rasul kok diperintah untuk menegakkan tauhid? Kenapa? Karena kaitan-kaitan hati mereka itu tertuju kepada berhala-berhala tadi, bukan tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau kita pengin tahu hakikat dakwahnya Rasul. Baik, dan ini yang sekarang sudah mulai membias. Ya, dakwahnya Rasul sekarang sudah mulai membias. Enggak mau tahlilan dikatakan ini orang aneh. Enggak mau ziarah kubur dikatakan orang aneh. Ziarah kubur silahkan, tetapi jangan minta. Ya, tetapi apa? Doakan mereka. Kemudian hikmahnya yang lain, kita bisa ngingat mati. Besok itu saya juga seperti mereka mati. Nah, kalau sekarang mati, apa yang saya bawa ini? Itu yang penting. Bukan malah minta-minta. Baik. Beliau mengatakan wa qaulullahi ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alam tara ilal ladina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut. Beliau membawakan dalil dengan ayat yang pertama atas bab yang beliau bawakan tersebut, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-51. Alam tara, tidakkah engkau melihat wahai Rasul, wahai Muhammad, ilalladzina, kepada orang-orang utu yang diberikan kepada mereka nasiban, sebuah ya nasib, sebuah bagian minal kitab, dari kitab, entah itu kitab Taurat atau kitab Zabur atau kitab Injil. Yu'minuna bil jibti, ternyata mereka sudah diberikan kitab oleh Allah sebagai kitab suci, langsung dari ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dalam hati mereka masih mengimani, masih mempercayai al-jibt. Jibt ini termasuk dukun-dukun para kuhan pada masa-masa itu. Wa tagut, dan juga manusia-manusia ya, sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka masih beriman kepada para dukun, masih beriman kepada para kuhan dan juga para tagut, padahal mereka sudah diberikan kitab. Di dalam kitab mereka Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mereka beriman kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang sendiri yang melarang. Tetapi ternyata setan lebih cerdas dari kita. Ya, setan itu ketika melakukan tipu daya tidak pernah bosan untuk mengganggu manusia. Satu gagal, cari yang kedua. Dua gagal, cari yang ketiga. Seperti itu. Adapun kita karena tidak ada berusaha, tidak ada apa namanya gerak, maka sehingga kita ini senantiasa gampang untuk digelincir oleh setan. Orang itu kalau senantiasa berpikir, maka akan terus terbuka pikiran-pikiran itu. Tapi kalau enggak biasa berpikir, maka akan apa namanya terkalahkan. Ya, setan itu lebih cerdas dari kita. Kalau setan lebih bodoh dari kita, kita semuanya menang melawan mereka. Tapi ternyata setan lebih cerdas dari kita. Kenapa? Karena terus mikir bagaimana, bagaimana, bagaimana. Ini seharusnya kita di dalam dakwah ini, bagaimana supaya dakwah selain maju, bagaimana supaya amal ini tambah terus, ya apa namanya meningkat, bagaimana ilmu ini terus ya kita miliki dan bertambah. Wa qauluhu ta'ala kul, katakanlah wahai Muhammad, hal ya tidakkah unabbiukum bisyarrin min dzalik, aku kabarkan kepada kalian dengan yang lebih jelek daripada itu. Ya, kabarkanlah engkau wahai Muhammad, katakanlah engkau wahai Muhammad kepada mereka, tidakkah aku kabarkan ke kalian dengan sesuatu yang lebih jelek daripada itu, mathubatan indallah, balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Balasan yang akan didapatkan lebih jelek. Man la'anahullahu wa ghadiba alaihi, seseorang yang Allah laknat, Allah murkai, wa ja'ala minhumul qirdata wal khanazir, Allah jadikan sebagian dari mereka kera dan babi. Dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan seperti apa? Kera, atau dijadikan kera dan juga dijadikan babi. Wa abadat taghut, dan juga para penyembah taghut. Taghut ini adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah. Taghut adalah sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah iblis laknatullah alaihim. Puncak daripada tauhid ini iblis ya, yang mereka menyeru manusia untuk beribadah kepada mereka dan mereka senang diibadah. Ya, puncak yang kedua adalah para pemimpin yang mereka mengajak manusia agar supaya manusia tadi beribadah kepada mereka dan mereka ridho diibadahi. Ini biasanya mereka-mereka ini adalah seseorang yang terkena tipu daya daripada syaitan. Ya, sehingga kita taat kepada pemimpin, sehingga kita sangat mentaati pemimpin dan bahkan sampai berani melanggar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal-hal yang sifatnya na'am bertentangan dengan agama, menjadikan mereka sebagai apa namanya pautan. Kemudian ayat yang berikutnya beliau menyebutkan wa qauluhu ta'ala, tadi surat Al-Maidah ayat yang ke-60. Qala alladziina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Maka berkatalah orang-orang yang mereka merasa menang urusannya, sungguh kami akan menjadikan di atas mereka sebuah masjid. Ternyata niat ya buruk yang ada pada manusia-manusia yang akhir zaman itu dimiliki oleh mereka-mereka yang ada pada manusia waktu turunnya ayat dan bahkan sebelumnya. Ya, mereka menyangka bahwasannya membangun kuburan-kuburan yang di atasnya masjid-masjid ini merupakan perkara yang baik. Sehingga banyak kita saksikan kuburan dibangun di atas masjid, masjid dibangun di atas kuburan, masjid dibangun di lokasi pekuburan, ya, tapi pekuburan dikuburkan di area masjid. Ya, mungkin sebagian yang tidak paham bahwa ini kalau ada orang mati di masjid ini, ya, kemudian kita minta kepada Allah lewat orang ini kayaknya langsung sampai, kan gitu? Kalau orang yang bodoh itu, ya, apalagi kalau yang dikubur ini wali, masa wali kok, ya, nggak boleh dikubur di masjid. Wali kan orang soleh, wali kan orang sakti, ya, sehingga orang-orang yang mereka tidak memiliki keilmuan yang sesuai dengan ya Al-Quran, tidak sesuai dengan Sunnah, mereka malah lebih semangat untuk beribadah di kuburan yang di sana ada masjid. Ya, dengan niatan kalau saya berdoa kepada Allah, pasti arwah-arwah suci ini akan membawa doaku kepada Allah, kan gitu? Ya, kalau sudah mereka yang bawa, pasti Allah akan kabulkan kepada kita. Maka jangan heran ya, kalau model-model apa namanya kuburan-kuburan para wali itu menjadi tujuan-tujuan utama di Cirebon. Ya, setiap malam Jumat dan juga di kuburan yang lain itu sampai desak-desakan ya, kuburan itu sampai enggak ada tempat untuk duduk saking orang itu subhanallah ya di sana. Kita bisa cerita karena kita dulu pernah jadi korban dan seperti itu pikirannya, apalagi para pedagang ya, pedagangnya laris nanti pulang dari kuburan bawa tanah kuburan ya, dimasukkan di kain putih kemudian dipakai jimat setiap dagang dibawa. Kalau enggak bawa sekali saja, ada yang kurang ini, pasti enggak laku nih dagangan karena lupa di rumah. Ya, seperti itu. Subhanallah, ternyata kita ini sangat dibodoh-bodohi oleh mereka-mereka itu. Ya. Nah. Mana ini syahidnya? Syahidnya adalah lanat takhidanna alaihim masjidah. Sungguh kami akan membikin di atas kuburan mereka sebuah tempat ibadah. Berarti apa tujuannya? Mereka anggap yang seperti itu tuh bagus. Ya, sehingga apa? Mereka ya digelincir oleh syaitan dari sisi yang mereka sendiri tidak merasakan. Loh, kan masih sholat masa syirik. Kan masih puasa masa syirik. Ya orang itu kalau syirik itu sudah enggak sholat, sudah enggak puasa, dia kerjaannya zina, maling, mencuri, merampok. Ya, kemudian pergi ke berhala-berhala, nyembah patung, nyembah pohon, itu orang musyrik. Kalau saya itu enggak musyrik, saya pergi ke kuburan itu sebagai wasilah saja. Misalkan, saya di sana sholat kok, saya di sana juga baca Yasin. Masa dikatakan syirik ini aneh-aneh, ajaran apa lagi ini? Ya. Yang dikatakan syirik itu bukan se apa namanya itu. Justru kalau kita seperti itu, kitalah yang terkena duluan. Kenapa? Karena di samping kita beribadah kepada Allah, ternyata kita juga masih mengaitkan hati kita kepada makhluk. Allah itu kalau pengen beribadah enggak perlu sampai ke kuburan. Di masjid lebih baik. Di rumah juga ibadah enggak perlu jauh-jauh ya. Kesana kemari di masjid ya, kita berdoa kepada Allah, munajat kepada Allah, insyaallah Allah itu Maha mendengar. Tidak perlu kita bawa-bawakan kemana-mana. Cukup kita langsung kepada Allah. An Abi Sa'idin radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal latattabi'unna sunana man kana qablakum hatwal quzzati bil quzza. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan oleh sahabat Abi Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan sungguh-sungguh kalian akan mengikuti ya kebiasaan-kebiasaan umat-umat terdahulu sebelum kalian. Ternyata Rasul sudah tahu duluan ya, sebelum Rasul ya meninggal sudah dikabarkan kepada kalian apa yang terjadi pada umat Islam ini. Apa yang terjadi kepada apa terjadi kepada manusia pada zaman ini, termasuk daripada apa ke bukti, tanda bukti yang jelas bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak sekedar berbicara melainkan menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanda kenubuahan, tanda kenabian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan sesuatu perkara yang tidak terjadi pada zamannya, tetapi apa mengabarkan sesuatu yang akan datang. Ya. Dan pasti terjadi. Karena beliau bukan tukang ramal sebagaimana para peramal. Sungguh-sungguh kalian, kata Rasul, kalian bukan orang lain, kalian, kata Rasul, wahai sahabatku, dulu khitabnya yang diajak bicara sahabatnya bukan kita, tetapi yang umum kepada umatnya yang setelah sahabat, sungguh-sungguh kalian, dan ini pun ada penekanan, pakai lam, pakai nun. Lam ini kalau dalam bahasa Arab mengandung kalimat penetapan, keseriusan. Nun di sini penguatan dalam kalimat, sungguh pasti. Kalau kita ingin apa namanya ngomong, padahal enggak diminta, tetapi karena seriusnya dan pasti akan terjadi, kita sambil sungguh pasti kamu akan seperti ini, pasti sungguh, kata Rasul. Ya, padahal enggak diminta. Orang yang mendengarkan pun enggak merasa, enggak percaya, percaya, tetapi karena saking benar-benar terjadi, maka dikuatkan dengan ucapan sungguh dan pasti, kata Rasul. Kalian akan mengikuti langkah-langkah, adat istiadat, kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Ya. Enggak langsung jebret, enggak langsung ya apa namanya putar arah atau balik tangan, enggak. Sedikit demi sedikit. Beda ya. Orang yang langsung terjatuh itu kita bisa tahu ini salah, ini salah pasti. Tapi kalau sedikit, sedikit, sedikit miring, miring, miring, miring, miring, miring, terlentang. Ya, orang enggak nyangka, oh enggak kok ini biasa, seperti ini biasa, kejadian yang enggak aneh. Tapi kalau langsung jatuh seperti ini, orang bisa menilai ini salah. Tapi kalau terus miring, miring, miring, kemudian jatuh, ini enak rasanya. Enggak kerasa. Ya, coba dulu misalkan kita enggak suka suatu makan, tapi kalau sedikit, sedikit, besok lagi, suatu yang pahit pun habis dimakan. Yang enggak enak pun akhirnya jadi enak. Coba minum khamer itu. Ya, mungkin sudah dulu pernah. Apakah langsung pertama kali langsung satu botol gluk-gluk-gluk habis? Enggak. Satu cukup dulu. Besok lagi, besok malam lagi minum sedikit lagi. Terus akhirnya jadi kebiasaan. Ya, akhirnya jadi nikmat. Akhirnya jadi ah oh, ini kok ini biasa kok. Enggak salah seperti ini biasa kaum muslimin sudah melakukan. Ya. Kata Rasul, "Hat wal quddati bil quddah," satu jengkal, satu jengkal. Terus dibawa kita syarat. Sehingga enggak kerasa. Jatuhnya itu enggak kerasa. Ya, beda kalau jebret, enggak enak. Tapi kalau sedikit, sedikit, sedikit, sedikit, akhirnya apa? Nikmat ternyata. Ya. Hatta law dakhalu juhra dabbin, sampai-sampai kalau mereka itu masuk lubang biawak, kira-kira seperti ini tuh masuk nalar enggak? Enggak masuk. Masa sih lubang dob itu, binatang dob itu enggak ada segini. Ya, binatang dob. Dob itu seperti kadal, seperti biawak, dan boleh dimakan. Ini dob, kalau di Yaman di sana ada binatang dob, sering dibawa-bawa sama teman-teman. Binatang dob itu kecil kayak biawak. Kayak biawak dob itu. Tapi bersisik apa ya, lupa. Kayak bersisik itu binatangnya, dob. Sampai-sampai kalau misalkan orang kafir, orang-orang sebelum kamu dulu itu masuk ke lubang biawak yang kecil ini, ya kita artikan biawak biar gampang. Ya, ladakhaltumu, kalian akan mengikuti perkara ini. Padahal kalau kita langsung masuk enggak akan masuk badan kita, tapi apa? Ya susah, tapi kalaupun itu ada pada mereka akan ikut. Maksudnya apa di sini? Sesuatu yang mustahil secara nalar kita menolak, secara fitrah kita menolak, tetapi karena sedikit-sedikit tadi akhirnya ternyata kalian ikuti juga. Ya, zina. Itu ketika apa namanya seseorang masih roh, itu zina itu bagus apa enggak bagus? Enggak bagus. Ya, jelek. Ya. Tapi karena tadi selangkah demi selangkah akhirnya menjadi sebuah kebiasaan, yang kebiasaan akan merubah sebuah keumuman suatu masyarakat, akhirnya zina itu biasa. Ya, manusia zina dengan istri tetangganya, gadis zina dengan apa namanya yang lainnya, itu biasa. Apalagi di kota seperti ini, kotrakan yang bebas seperti ini. Ya, situ gadis, sini bujang, sana lagi bujang, lagi sini gadis, malam masuk, besok lagi beda orang. Ya, siapa tak, kita mana tahu. Ya, mungkin yang biasa ngontrak, yang di PT-PT itu paham. Ya, dulu mungkin masih awam itu biasa main sampai malam, enggak tahu apa yang dilakukan, besok lagi ganti main ke sebelahnya. Ini giliran. Ya. Taib, ternyata apa? Nikmat. Kenapa? Ini sesuatu yang fitrahnya itu enggak apa namanya mau, tapi karena sudah khutbah bil khutbah tadi, sejengkal demi sejengkal. Dulu ketika di rumah dia suka ngaji yang perempuan, pakai kerudung, ketika ke kota cari kerjaan akhirnya di situ ngelamar, sudah habis pergaulannya. kudzah bil kudzah. Itu apa? Diingkari oleh nafsu, tetapi karena ini merupakan sunnah, kalian akan sunnah. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah kebiasaan. Ya, sunnah itu suatu kebiasaan yang dilakukan oleh suatu kaum secara umum ya. Tapi kalau yang dikatakan sunnah Nabi, berarti kebiasaan yang dilakukan oleh siapa? Nabi. Tapi kalau dikatakan sunnah saja, berarti ini kebiasaan seseorang. Baik, karena akan ikuti. Dan kalau sampai mereka punya kebiasaan yang tidak masuk akal, kan pun akan mengikuti cara tadi. Ya, dari mulai pakaian, dari mulai kebiasaan, dari mulai berbagai macam penampilan, ya, diikuti. Qalu ya Rasulullah, al-Yahudu wa Nasara. Ya Rasulullah, siapa mereka? Ya, yang diikuti dari siapa mereka? Orang-orang Yahudi atau Nasara? Qala faman. Kalau bukan mereka, siapa? Ya, yang kalian akan ikuti kebiasaan-kebiasaan itu kalau bukan mereka, siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, karena merekalah orang-orang yang paling benci seandainya Islam ini tersebar di kalangan manusia. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan ridha orang Yahudi dan Nasara sampai engkau ikuti jejak mereka. Baik. Akhrajahu, dikeluarkan oleh Imamul Bukhari dan juga Muslim, masih beberapa ya faedah di sini. Insyaallah kita akan sampaikan beberapa teman yang akan datang. Jadi syahidnya di sini apa? Bahwasanya di akhir zaman nanti sebagian dari kaum muslimin mereka terjatuh ke dalam peribadahan kepada berhala karena mengikuti langkah-langkah syaitan dan juga langkah-langkah bala tentaranya dari orang-orang Yahudi dan juga apa? Nasara. Maka waspadalah untuk diri kita, paling minimnya kemudian keluarga dan juga masyarakat kita. Nah, maka bersabar dengan dakwah yang mulia ini. Wallahu ta'ala alam shawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Kalau ada pertanyaan silahkan. Fadhal. Bagaimana dengan orang-orang yang beriman sebelum Islam datang, dalam artian Rasulullah SAW datang, apakah boleh kita menyebut mereka itu sebagai kaum Muslim atau orang Islam? Mohon penjelasan. Baik. Jadi orang-orang yang beriman, tentunya sebelum Rasul itu Yahudi, Nasara. Ya, mereka adalah kaum muslimin pada zamannya. Mereka kaum muslimin dan agama mereka Islam pada zamannya. Tetapi setelah kedatangan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa mereka kita katakan kaum muslimin. Tidak bisa kita katakan mereka kaum mukminin dan tidak bisa kita katakan agama mereka sebagai agama Islam. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena inti sari daripada ajaran agama-agama terdahulu sebelum diutusnya Islam adalah menyerahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan syariat masing-masing. Mungkin pada zaman itu ketika diturunkannya agama ya Nasara punya syariat puasa tapi enggak punya syariat sholat pada zamannya Islam, dan mereka pengikutnya kaum muslimin. Ketika mereka hidup pada zaman diturunkannya Yahudi, kemudian mereka berpegang teguh dengan agama mereka, karena agama Yahudi bukan agama penghapus, maka tetap mereka Muslim, agama Yahudi juga Muslim. Ya, mereka adalah Muslimin, Nasara juga Muslimin, Yahudi juga Muslimin, agama mereka adalah Islam. Tetapi setelah diutusnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa agama sebagai penutup, tutup. Jadi ini lembaran ditutup, diganti dengan agama yang baru. Maka ini bukan Muslim. Kenapa? Karena di dalam ajaran mereka disebutkan, ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, akan datang seorang nabi setelah mereka namanya Ahmad di langit. Adapun di bumi namanya Muhammad, yang sebagai pembaharu agama ini, sebagai penutup agama ini dan penyempurna. Barang siapa yang beriman kepada agamanya Muhammad, maka itulah yang dikatakan Muslim. Dan barang siapa yang mengingkari agamanya Muhammad, berarti dia bukan Muslim dan berarti telah ingkar dengan agamanya sendiri. Ya, Nasara telah mengingkari agama sendiri dan mereka bukan Muslim pada zaman sekarang. Yahudi telah mengingkari agama mereka, zaman sekarang mereka bukan Muslim. Mamin Yahudiin wal Nasrainin. Ya, tidaklah ada seorang Yahudi atau Nasara yang telah sampai penjelasanku kepada mereka kemudian mereka tidak beriman, melainkan mereka bukan seorang yang na'am taat kepada Allah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagaimana yang disebutkan oleh Waraqah bin Naufal, seorang pendeta Yahudi pada masa itu. Ya, ketika dan beliau ini termasuk pamannya Khadijah, istri pertama Nabi SAW ketika beliau menerima wahyu di Gua Hira. Ketika didekap oleh malaikat Jibril, dia menggigil. Nah, kemudian dia datang kepada pendeta Yahudi ini, merupakan pamannya Khadijah, kemudian mengatakan hada namus, ini namus, ini namus. Namus itu kalau pada era Yahudi itu adalah malaikat Jibril. Tetapi kalau pada masa kita sekarang, namus dikenal dengan malaikat Jibril, si pembawa wahyu. Ya, ini namus yang datang kepadamu. Tapi wallahi, lau kuntu hayyan hinna akhrajuka qaumuk, kalau seandainya aku masih hidup ketika aku melihat kaummu mengusirmu dari Mekah ini, ternyata Waraqah bin Nawfal sudah paham, pendeta Yahudi tahu. Ya, bahwasanya di bawah Muhammad ini adalah al-haq dan Muhammad seorang nabi. Kalau aku nanti hidup melihat engkau dikeluarkan oleh kaummu dari Mekah ini, la azartuka azron ya, la azartuka nasron muazzara, aku akan tolong sekuat tenaga dan aku akan beriman kepada agamamu. Tapi ternyata sebelum Rasul diperintah untuk mendakwahkan Islam, Waraqah bin Nawfal, pendeta Yahudi pamannya Khadijah, meninggal duluan. Oh, itu yang ditanya atau bukan? Allahu ta'ala nafsu.